Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz, ini teman Ana lama jomblo. Orang ini kadangkala tanya untuk diri sendiri tapi temannya jomblo. Dan pingin cepat dapat jodoh. Apa doanya agar diberi jodoh? Antum supaya cepat dapat jodoh, yang pertama banyak istighfar. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka agar mereka beristighfar. Minta ampun sama Allah. Orang yang beristighfar akan dapat apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Semua yang itu ingin kita dapatkan. Allah akan jadikan, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat buat kalian. Allah akan berikan harta dan anak-anak. Kalau dikasih harta sama anak, masa istri enggak dikasih? Dari mana dapat anak? Mesti ada istrinya. Antum berdoa, istighfar. Terus baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kalau minta sama Allah, maksa. Minta terus. Belum dikasih terus, antum harus yakin Allah akan ngasih. Jangan, ya Allah Ustaz, ana udah 2 tahun berdoa Ustaz. Akhirnya berangkat ke Gunung Kawi. 2 tahun minta enggak dikabulkan, minta kepada selain Allah. Jangan sampai jangan. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.